pernah kulihat lukisan cantik tujuh bidadari dari langit. Namun saat kulihat dirimu, cantikmu mengalahkan semua. Pernah membaca puisi seperti embun mengerti pagi, seperti ombak paham samudra. Kita yang beda tak disatukan dengan kekuatan cinta kasih. Jadilah kisah ini abadi, kamulah takdirku. Bawalah hati, buat apa Tak berharap untuk berjumpa.